dia tak tergapai oleh pikiranku. Dia menyisakan keraguan hati. Agakkah ku tahu dalam kalangannya yang samakan lakunya. Dapatkah dia beri sedikit sayangnya, ataukah harus ku nanti? Na na na na na na. Akankah ku tahu dalam kalangannya yang tersamarkan lakunya? Dapatkah dia beri sedikit sayangnya, ataukah harus ku nanti? Inginnya kah ku dengannya sentuh sendirinya? Akankah ku tahu dalam kalangannya yang tersamarkan lakunya? Dapatkah dia beri sedikit sayangnya, ataukah harus ku nanti? Na na na.